Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Setelah kita membahas dan membaca tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-25 dari surat Al-Baqarah mengenai kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kabar gembira bagi orang-orang yang mereka beramal-amal saleh. Dan termasuk salah satu cara agar seseorang bisa berkuasa di muka bumi ini dengan tentram tenang adalah iman dan amalan saleh. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikannya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala mengenai hal tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang beramal amalan saleh, kemudian orang-orang yang beriman Allah taala akan berikan kekuasaan sepenuhnya. Naam. Dalam artian bagaimana berkuasa di muka bumi menegakkan keadilan, menegakkan syariat yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal amalan saleh. Apa janjinya? Barakallahu fikum. La yastakhlifannahum fil ardi. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kalian itu na'barakallahu fikum berkuasa di muka bumi ini, menjadi pemimpin di muka bumi ini. Naam, sebagaimana Allah taala menjadikan pemimpin-pemimpin naam kepada orang-orang sebelum kalian. Menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala na'barakallahu fikum telah memberikan solusi. Naam, dan cara yang paling terbaik untuk berkuasa di muka bumi ini, menjadi pemimpin di muka bumi ini, caranya na'barakallahu fikum adalah al-iman wal amal saleh. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal amalan saleh. Karena tanpa dengan dua cara tersebut akan terwujudkan yang namanya kerusakan, kehancuran di mana-mana. Sebagaimana yang sudah kita saksikan, nah betapa banyak kerusakan yang ditimbulkan karena demonstrasi, demonstrasi, kemudian juga ditimbulkan revolusi, kudeta, penggulingan kekuasaan dan semisalnya karena mereka masing-masing ingin berkuasa. Namun kalau seandainya ingin berkuasa dengan hakiki sesuai dengan dalil yang Allah Ta'ala sampaikan dalam Al-Quranul Karim, kuncinya adalah al-iman wal-amal salih. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladhina min qablihim. Naam, barakallahu fikum. Menunjukkan bahwasannya kunci supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan seseorang itu pemimpin, penguasa di muka bumi ini dengan tenang adalah apa? Al-iman wal-amal salih. Naam. Sebagaimana Allah Ta'ala telah menjadikan pemimpin-pemimpin yang sebelum. Nah, barakallahu fikum ewa. Kemudian barakallahu fikum wa hafizakumullah. Kita lanjutkan penafsiran daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat yang ke-26 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu, tidak merasa malu an yadriba untuk memberikan permisalan dengan yang paling kecil, yaitu apa? Yaitu seekor nyamuk atau yang lebih di atasnya lagi. Kenapa demikian barakallahu fikum? Karena manusia kalau kita telusuri barakallahu fikum tidak satupun yang mampu menciptakan nyamuk. Satu ekor nyamuk aja. Nah, itu kalau seandainya nyamuk utuh, apalagi sayapnya saja. Sayap nyamuk itu enggak ada satupun yang mampu. Baik itu dokter, profesor, ataupun mungkin naam orang-orang yang mungkin dikenal dengan cendekiawan dan semisalnya bersatu berkumpul untuk menciptakan satu saja naam sayap nyamuk, bayangkan sayap nyamuk yang kecil kayak gitu, mampu enggak? Enggak akan mampu. Nah, menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala tidak malu kalau cuma memberikan permisalan dengan seekor nyamuk. Naam, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah Subhanahu wa taala naam tidak merasa malu. Naam, untuk memberikan permisalan sebuah contoh Na'am barakallahu fikum, baik yang paling sedikit atau paling kecilnya, itu nyamuk. Kenapa barakallahu fikum? Karena orang-orang kufar, orang-orang musyrikin yang mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang mereka mengagungkan bebatuan, pepohonan atau berhala-berhala, apakah berhala mereka kemudian bebatuan mereka bisa menciptakan? Sama sekali tidak bisa menciptakan. Barakallahu fikum. Sehingga Allah Subhanahu wa taala na'am ketika memberikan permisalan yang sekecil ini, na'am barakallahu fikum, yaitu seekor ba'udah. Ba'udah itu adalah nyamuk atau lalat misalkan, enggak akan mampu mereka. Na'am barakallahu fikum, mereka tidak mampu menciptakan walaupun lalat. Na'am. Lalat itu barakallahu fikum kalau sudah hinggap di sebuah makanan misalkan, kita ingin menghalau atau ingin membunuh terkadang susah. Bayangkan itu. Bagaimana sesembahan mereka yang bebatuan, pepohonan, berhala-berhala? Tentunya apa? Tidak bisa menghilangkan dari gangguan ini, manusia saja tidak bisa. Tidak mampu barakallahu fikum. Terkadang susah. Lalat itu misalkan terkadang mengganggu kita, kita ingin membunuhnya susah. Bayangkan ciptaan yang paling kecil. Nah, barakallahu fikum. Nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban walawittama'ulah." Naam, itu lafadznya ya. Sesungguhnya, naam, orang-orang yang mereka menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang atau sesuatu yang mereka sembah atau yang kalian seru, naam, la yakhluqu dzubaban. Naam, mereka tidak mampu menciptakan seekor lalat. Walau istama'ulah, walaupun mereka berkumpul untuk menciptakan apa? Lalat tadi. Enggak mampu. Naam. Wa iyaslubhumuz dzubab syai'an laistanqidhuhu min. Kalau seandainya lalat itu mengambil makanannya sedikit aja, kamu tidak akan bisa apa? Mengambil kembali. Ya enggak? Lalat itu bayangkan ya, kalau kita punya makanan, dia hinggap di makanan ngambil makanan kita. Kita bisa merebut kembali? Itu menunjukkan lemahnya na'am barakallahu fikum manusia. Nah barakallahu fikum, lalat ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang kecil aja kalau mengganggu kita, mengambil makanan kita, kita tidak mampu untuk mengambil kembali. Itu. Nah barakallahu fikum, na'am dha'fat talib wal matlub. Orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan yang disembah, dua-duanya lemah. Paham itu ya? Itu permisalan bagi orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Bebatuan, pohon, kemudian barakallahu fikum bulan, bintang atau berhala-berhala, mereka sembah, apakah mereka bisa bicara? Tidak bisa bicara, tidak bisa menciptakan, bahkan mereka sendiri butuh untuk apa? Orang-orang yang merawatnya. Bayangkan itu barakallahu fikum. Sehingga dha'fa talib wal matlub. Naam. Orang-orang musyrikun ya, para penyembah berhala itu lemah dan berhala itu sendiri lemah juga. Paham salah ya? Naam. Kita lihat sini. Fa ammal ladzina amanu, adapun maka adapun orang yang beriman, fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, maka mereka mengetahui, mengilmui bahwasannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Datangnya dari Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Rabbuna jalla wa ala, khaliquna wa raziquna, pencipta kita, pemberi rezeki kita. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang kafir yang mereka tempatnya adalah di neraka, barakallahu fikum, fayaqulun, mereka malah mengatakan, "Madza aradallahu bihadza matala?" Apa yang Allah taala inginkan dengan permisalan seperti ini? Mengejek, bayangkan tuh, orang-orang kufar, orang-orang munafikun, orang-orang musyrikun, mereka mengejek. Apa-apaan permisalan seperti ini? Naam. Barakallahu fikum. Yudhillu bihi katsira wa yahdihi katsira. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan dengan permisalan tersebut kebanyakan manusia, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan hidayah dengan sebab permisalan tersebut kebanyakan manusia. Apa maknanya? Maknanya yang tidak beriman dengan permisalan tersebut, maka mereka adalah orang kufar. Mereka kufur. Adapun orang-orang yang beriman, mereka apa? Akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Permisalan yang sangat kecil. Ba'udah, ba'udah nyamuk. Lalat itu sudah kita jelaskan tadi. Satu ekor lalat, barakallahu fikum, bahkan sayapnya saja tidak ada satu orang pun dari kalangan manusia ataupun jin berkumpul untuk menciptakan, enggak mampu. Menunjukkan bahwasanya lemahnya na'am makhluk, lemahnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu yang paling kuat. Adapun hamba-hamba seperti kita-kita ini dan manusia yang ada, semuanya masih lemah. Semuanya masih fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid." Perhatikan itu. Wahai manusia, kalian semua itu adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang fakir. Bayangkan, walaupun sekuat apapun, badannya besar, kemudian kuat jalannya, kuat naam kerjanya dan semisalnya, tapi masih lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena masih butuh. Karena masih butuh. Butuh dengan apa? Butuh dengan naam barakallahu fikum, bimbingan, arahan, dan butuh dengan apa? Rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak pantas. Kalau menyombongkan diri enggak pantas. Naam, kata Allah taala, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian itu adalah orang-orang yang fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya dan terpuji. Paham itu ya? Naam barakallahu fikum wa na'am. Sehingga orang-orang Yahud ketika mereka mempermisalkan Allah Subhanahu wa taala fakir, bayangkan tuh. Orang Yahud musuh agama Islam, musuhnya kaum muslimin, mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala fakir. Naam, perhatikan itu. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam barakallahu fikum, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala fakir, wa nahnu aghnia, katanya. Kita yang kaya. Laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu inna Allah fakir wa nahnu aghnia. Naam, lafaznya gitu ya. Ewa. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mendengar ucapan orang-orang yang mereka mengatakan Allah taala itu fakir. Bayangkan tuh. Allah Subhanahu wa taala fakir. Nah, miskin. Malah orang Yahud mengatakan Allah taala fakir. Keliru ini. Akhirnya apa? Mereka mengatakan wa nahnu aghnia. Dan kita yang kaya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya." Dan kami akan catat ucapan mereka yang mereka ucapkan tadi. Jadi ucapan orang Yahud yang mereka lantang di hadapan Allah Subhanahu wa taala mengatakan fakir, Allah taala itu fakir, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan mereka membunuh para nabi. Jadi dalam sejarah barakallahu fikum, dalam sejarah Islam ini kalau kita telusuri, nah yang paling banyak membunuh para anbiya wal mursalin siapa? Orang-orang Yahud. Nah, orang Nasara juga tidak jauh beda. Orang Yahud nasnya ada, wa qatlahumul anbiya. Perbuatan mereka membunuh para nabi. Bayangkan orang Yahud, terkadang mereka juga menuduh Allah Subhanahu wa taala tangan terbelenggu, bayangkan tuh. Allah taala punya tangan, cuman kata mereka tangan terbelenggu. Nah, mereka mengatakan yadullahi maghlulah. Tangan Allah Subhanahu wa taala terbelenggu katanya. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, hulat aydihim. Justru tangan mereka yang terbelenggu. Nah, bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah taala itu dibentangkan. Paham ya? Enggak terbelenggu. Orang-orang Yahud mengatakan tangan Allah taala terbelenggu. Terbelenggu diikat dengan tali misalkan seperti itu, waliyatu billah. Itu ucapan Yahud. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, ghullat aydihim. Justru tangan mereka yang terbelenggu. Nah, tangan orang Yahud terbelenggu. Kemudian Allah taala mengatakan bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu dibentangkan memberikan infak. Na barakallahu fikum, bagi siapa yang Allah kehendaki. Orang Yahud hati-hati. Orang Yahud itu adalah musuh Islam. Orang Yahud barakallahu fikum yang sekarang kalau pusatnya di Israel sana. Nah, di Israel sana, nah dekat Palestina sana pusatnya orang Yahud. Nah, barakallahu fikum. Dan nanti di akhir zaman, di hari kiamat pengikut Dajjal yang paling banyak siapa? Orang Yahud. Orang Yahud barakallahu fikum. Naam. Sehingga kisahnya panjang yang sudah pernah kita nukilkan dan juga pernah kita dengar, sering kita dengar bagaimana kisahnya. Nanti ketika barakallahu fikum kaum muslimin, barakallahu fikum di belakang Nabi Isa alaihissalam, mereka mengejar orang Yahud, nah dibunuh mereka, sembunyi mereka di balik pohon. Orang Yahud bersembunyi di balik pohon, kemudian mereka apa? Ketakutan, tapi semua pohon berbicara. Bayangkan, semua pohon berbicara. Nah, wahai orang muslim, di belakangku ada orang Yahud, bunuhlah dia. Atau di belakangku ada orang kafir, bunuhlah dia. Dibunuh, tapi ada satu pohon yang tidak bicara. Pohon apa itu namanya? Apa? Lupa namanya. Ada pohon apa? Ghorqat. Jangan lupa ya, ghorqat itu pohonnya. Nah, pohon ghorqat itu, nah barakallahu fikum, dia gak bicara dia. Jadi kalau orang Yahud sembunyi di belakangnya itu, dia diam aja pohonnya ini. Paham ya? Nah, tapi yang lainnya bicara semuanya. Nah, itu kisahnya berkaitan masalah apa? Masalah pembunuhan Dajjal yang dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman nanti, barakallahu fikum. Naam, itu. Kemudian berikutnya, barakallahu fikum. Naam, wa ma yudillu bihi illal fasiqun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyesatkan dengan permisalan tersebut kecuali orang-orang fasik. Jadi Allah taala menyesatkan orang-orang fasik karena mereka tidak beriman, tidak percaya dengan permisalan yang paling sedikit, paling kecilnya. Naam, kita lihat tafsirnya di sini. Naam barakallahu fikum, tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-26, innallaha ta'ala la yastahyi minal haqqi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu, tidak merasa malu. Naam, terhadap kebenaran. An yadhkura syai'an ma, untuk Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sedikit atau sesuatu, qalla au katsur, baik sedikit maupun banyak, tidak malu selama itu kebenaran. Jadi enggak boleh malu dari kebenaran. Naam. Sehingga waktu itu barakallahu fikum salah satu sahabiat, sahabiah ya, seorang wanita tanya kepada Rasulullah, "Innallaha la yastahyi minal haqq." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu dari kebenaran. Kemudian dia tanya, "Ya Rasulullah, fahal 'alal mar'ati? Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat?" Tanya dia, "Wahai Rasulullah, bagaimana perempuan itu? Perempuan kalau mimpi basah mandi enggak?" Bayangkan tuh, itu kalau orang yang enggak paham malu bertanya seperti itu, mimpi basah. Padahal perempuan. Tapi karena kebenaran enggak malu sahabiah tersebut. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Na'am idza ra'atil ma." Iya, dia wajib mandi apabila melihat air mani. Naam. Baik itu kering ataupun basah, ketika dia mimpi basah dan bangun kemudian melihat air mani, na'am barakallahu fikum, baik di sarungnya atau celananya misalkan, maka dia wajib mandi. Tapi kalau tidak melihat sama sekali, enggak ada bekas wala syai', tidak wajib mandi. Syaratnya apa? Ru'yatul ma', melihat air. Kata Rasulullah, "Na'am idza ra'atil ma." Iya, dia wajib mandi apabila melihat air. Air mani maksudnya ya. Jadi ternyata barakallahu fikum, yang ihtilam, yang mengalami mimpi basah itu bukan hanya lelaki. Bukan hanya lelaki saja, perempuan juga ada. Buktinya ini, pertanyaannya seorang sahabiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kita lihat sini. Walau kana tamsilan bi asghari syai'in, walaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan dengan sesuatu yang paling kecil, yang paling kecil. Apa itu? Kal ba'udah wa dzubab wa nahwi dzalik. Seperti ba'udah. Ba'udah itu nyamuk, dzubab itu lalat. Walaupun sekecil itu, Allah taala enggak malu. Karena enggak ada satupun dari kalangan makhluk yang bisa menciptakannya. Sayapnya saja enggak mampu kan? Naam, sayapnya aja enggak mampu, bayangkan tuh. Naam. Mimma darabahullahu masalan, dari perkara yang Allah Ta'ala menjadikan sebuah permisalan, li'ajzi kulli ma yu'bad min dunillah, dikarenakan lemahnya seluruh apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi seluruh yang disembah selain Allah Ta'ala mesti semuanya lemah. Tidak ada satupun yang bisa memberikan rezeki. Bahkan mereka sendiri apa butuh bantuan. Naam, wal'iyadzubillah. Fa'ammal mu'minuna, adapun orang-orang mu'minun, orang yang beriman, fayalamuna hikmatallahi fit tamtsil bis-saghir wal kabir min khalqihi. Perhatikan ini. Adapun orang-orang yang beriman, mereka mengetahui tentang hikmah, tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan dengan sesuatu yang kecil dan yang besar dari ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari ciptaan yang besar di antaranya, adanya apa? Bulan. Bulan ini kelihatannya barakallahu fikum, kalau dari sini kelihatan kecil, tapi cahayanya kemana-mana, besar. Kemudian juga matahari, bayangkan tuh. Gak pernah yang namanya sampai saat ini matahari bertabrakan dengan bulan itu. Paham ya? Naam, atau bulan bertabrakan dengan matahari, teratur sekali. Ciptaan yang sangat besar, barakallahu fikum. Langit yang kita saksikan kelihatannya tidak ada tiangnya. Bagaimana kalau tidak runtuh ciptaan Allah Ta'ala yang sangat besar, barakallahu fikum. Paham soal itu ya? Naam. Kemudian bumi yang sangat besar ini kenapa? Manusia saking banyaknya manusia kenapa tidak ambles, tidak jatuh ke bawah itu kenapa? Karena besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu ciptaan yang besar. Dikit lagi, wa ammal kufar fa yaskharuna wa yaqulun, adapun orang-orang kafir, mereka sombong dan mereka seraya berkata, "Ma muradullahi min darbil mathal." Nah, apa yang Allah Taala inginkan dengan apa? Memberikan permisalan seperti ini. Bihadil hasyaratil hakirah ini, ngecek ini. Orang-orang kafir mengecek ini. Mengatakan Allah Ta'ala itu ingin apa? Apa yang Allah Ta'ala inginkan dengan memberikan permisalan dengan apa? Dengan hasyarat. Hasyarat itu binatang-binatang serangga. Serangga-serangga kecil, hina kayak gitu. Lalat kecil. Kemudian nyamuk kecil. Kecil kan nyamuk? Kecil. Lalat juga kecil. Tapi bisa gak menciptakan apa namanya itu? Sayapnya. Gak akan mampu. Paham ya? Walaupun kecil seperti itu. Terkadang nyamuk ya, sudah kita pukul, kita cari kemana-mana, masih ada satu nyamuk yang gigit. Bayangkan itu. Yang menyerap atau menyedot darahnya itu. Menunjukkan bahwasannya makhluk itu lemah. Nah, ini ciptaan yang kecil. Wa'am wa yujibuhumullahu bi'annal muradahu wal ikhtibar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab bahwasannya yang diinginkan adalah ikhtibar, ujian. Menguji mereka beriman atau tidak. percaya atau tidak dengan ciptaan yang kecil tadi itu. Na'am barakallahu fikum. Wa tamyizul mu'min minal kafir, dan tujuannya adalah membedakan antara orang mukmin dan orang kafir. Nah, terbedakan nanti kan kalau orang yang beriman, beriman. Wah, ini ciptaan kecil tapi menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir tidak peduli, mereka malah mengingkari. Lidzalika, oleh karena itu, yasrifullahu bihadzal matsal nasan katsirin 'anil haqqi. Perhatikan ini. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memalingkan dengan permisalan ini manusia yang sangat banyak. Berpaling dari mana? Allah taala palingkan dari kebenaran. Naam. Disukhriyatihim, karena sombongnya mereka, minhu, dari permisalan tersebut. Naam. Wa yuwaffiq bihi ghairahum, dan Allah taala berikan taufik dengan sebab permisalan tersebut yang selain mereka. Ila mazidin minal iman wal hidayah. Dengan apa? Dengan menambahkan berupa keimanan dan hidayah. Semakin beriman, semakin diberikan tambahan. Nah, barakallahu fikum ya wa na'am. Wallahu ta'ala la yadhlimu ahadan. Naam, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mendzalimi seorang pun, karena kedzaliman adalah haram. Baik Allah Subhanahu wa taala naam tidak akan mendzalimi seorang hambanya. Hamba juga daripada yang lainnya enggak boleh juga. Seorang hamba mendzalimi dirinya juga tidak diperbolehkan. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya, li'annahu la yasrif 'anil haqqi illa al-kharijin 'an ta'atihi. Karena sungguhnya tidaklah mereka, enam orang-orang kufar, keluar daripada apa? Allah taala palingkan dari kebenaran melainkan karena mereka keluar dari ketaatan kepadanya. Karena orang yang tidak bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ujung-ujungnya kepada kebinasaan. Karena kunci untuk keselamatan, keberhasilan di dunia dan akhirat adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah meraih atau mendapatkan keberuntungan atau kemenangan yang sangat besar, yaitu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nas'alullaha an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa ma batan. Cukup sekian dulu yang sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bi'idznillah jalla wa ala. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.